السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كتاب مسي pada hadis yang keenam، hadis dari Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan masih pada kalimat Rasulullah SAW, فَمَنِ اتَّقَ الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ. Barang siapa yang menghindari syubhat-syubhat tersebut, maka dia telah menjaga dirinya dan agamanya, menjaga kehormatannya dan menjaga agamanya. Sedangkan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, berarti dia terjerumus dalam perkara yang haram. Potongan pertama telah dibahas, yaitu orang yang terjerumus ke dalam syubhat-syubhat, maka dia terjerumus ke dalam yang haram. Sedangkan orang yang menghindarinya adalah orang-orang yang dalam keadaan menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, dan menjaga agamanya. Tentunya sudah dibahas bahwasanya menghindari syubhat adalah dengan kembali kepada hukum asal. Kalau al-asal adalah al-hil, kalau hukum asalnya halal, maka ketika kita tentang ragu dan syubhat tentang keharamannya, maka kembali kepada hukum asalnya halal. Kalau hukum asalnya adalah sesuatu yang haram, yang jelek, kemudian tapi ini halal dengan tidak jelas apakah halal atau tidak halalnya, maka kembali kepada hukum asalnya, dihindari. Berarti yang hukum asalnya mubah, maka kita jangan berani mengharamkan karena syubhat. Dan yang hukum asalnya adalah dilarang, maka jangan berani-berani kerjakan hanya karena alasan-alasan yang masih syubhat. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Sedangkan yang terjerumus dalam syubhat-syubhat, berarti dia terjerumus ke dalam perkara yang haram. Dikatakan oleh Ibnu Rajab mengenai kalimat ini, walladhi ya'ti syubhat ma'ashtibahiha 'alaihi faqad akhbara 'anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu waqa'a fil haram. Barang siapa yang jatuh ke dalam syubhat-syubhat, masuk ke dalam syubhat-syubhat, ma'ashtibahiha alaih, padahal perkara itu syubhat baginya. Kenapa harus dikasih kalimat baginya? Karena sudah dibahas kemarin bahwa syubhat mungkin bagi satu orang syubhat, bagi orang lain tidak. Mungkin bagi sebagian orang itu syubhat, tapi bagi ulama tidak. Karena dia lebih berilmu, lebih mengerti. Kalau bagi dia syubhat, kemudian dia maksa masuk dalam keadaan masih syubhat, maka Nabi mengkhabarkan alaihi salatu wassalam bahwa dia terjerumus ke dalam yang haram. Dia akan terjerumus, akan masuk kepada yang haram. Maka dikatakan di sini oleh Ibnu Rajab, wa hadza yufassar bi ma'nayaini. Ini ditafsirkan dengan dua tafsiran. Ahaduhuma, salah satunya, an yakuna irtikabuhu li syubhati ma'tiqadihi annaha syubha dzari'atan ila irtikabihi al-haram. Alladhi ya'taqidu annahu haram bitadrij wa tasamuh. Makna pertama, bahwa dengan dikerjakannya syubhat-syubhat tadi, dilanggarnya syubhat-syubhat tadi, padahal dia yakin bahwa perkara itu adalah perkara syubhat, maka niscaya akan menjadi dari'ah, menjadi jembatan untuk mengerjakan yang haram. Yang haram bagi dia, yang dia sudah tahu itu haram. Kalau tadinya perkara itu adalah perkara yang syubhat, bagi dia syubhat, kemudian dia tetap mengerjakannya walaupun masih syubhat, artinya orang itu berani. Berani bukan artian baik, tapi lancang. Dia berani lancang. Berani dalam artian yang jelek, dia berani masuk dalam perkara yang berbahaya. Maka bitadarruj wattasamuh, dengan bertahap dia akan berani pula nanti mengerjakan yang haram. Kalau sudah berani masuk dalam syubhat-syubhat, sudah lancang dia mengerjakan perkara-perkara yang masih samar hukum baginya, maka niscaya suatu saat dia akan berani pula mengerjakan yang haram. Ini makna pertama. Wa fi riwayat sahihain, diriwayatkan dalam dua kitab sahih tentang hadis ini, bahwa ada lafaz di sana, wa man ijtara'a 'ala ma yashukku fihi min al-ithmi aw syaka an yuwaqi' mastabana. Perhatikan lafaz hadis ini. Lafaz hadis ini juga sahih dalam Bukhari dan Muslim. Dan kalimatnya, waman ijtara'a. Ijtara'a itu kalimatnya, kalau diterjemahkan, yang paling pas adalah lancang. Saya belum dapatkan kalimat lain. Ijtara'a itu berani, tapi untuk sesuatu yang sesungguhnya tidak baik. Tapi dia berani. Maka itu yang dikatakan dengan ijtara'a. Kata Nabi, waman ijtara'a ala ma yashuk, barang siapa yang berani untuk masuk ke dalam perkara yang dia ragu, perkara yang dia masih syak, maka niscaya sebentar lagi dia akan berani untuk mengerjakan yang jelas haramnya. Lihat lafaz hadis ini. Kalau dia sudah lancang dan berani mengerjakan perkara yang tidak jelas, ada kemungkinan haram, dia langgar, dia berani mengerjakannya, kata Nabi, ausyaka. Sebentar lagi, dia akan berani untuk mengerjakan yang jelas-jelas haram. Berarti ini makna pertama, kalimat Rasulullah, man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, barang siapa yang terjerumus dalam syubhat, berarti dia terjerumus dalam yang haram, artinya suatu saat, dia kalau sudah berani masuk pada syubhat, niscaya akan berani pula mengerjakan yang haram. Wa fi riwayah, di dalam riwayat lain, disebutkan dengan lafaz, wa man yukhalut ar-raibah, yushik an yujsar, barang siapa yang dia bercampur dengan sesuatu yang syubhat, yakni masuk dalam perkara yang tidak jelas, yushik an yujsar, maka sebentar lagi dia akan lebih berani. Yujsar disebutkan di sini maknanya yakrub an yakdum alal haramil mahab, sebentar lagi dia akan berani mendekat kepada perkara yang haram, jelas-jelas haram, tidak syubhat. Apa makna jusur? Yujsar tadi. Al-miqdam alladhi la yuhabu syai'an wa la yuraqab ahada. Orang yang maju kepada satu perkara tanpa kekhawatiran apapun, tanpa takut pada siapapun. Itu makna yujsar. Maka barang siapa yang masuk kepada perkara syubhat, suatu saat dia akan berani tanpa khawatir, tanpa takut mengerjakan yang haram. Warawahu ba'duhum, dan sebagian lain meriwayatkannya bukan dengan yujsar bisin, tapi dengan yujsar dengan shin. Dan maknanya dikatakan jashara fid dabbah idza ra'ayataha. Wa fi marasil abil mutawakkil an-naji 'anil nabi, dan di riwayat-riwayat mursal dari abil mutawakkil an-naji dari Nabi SAW mengatakan, man yar'a bijambatil harami yushik an yukhalitahu. Barang siapa yang menggembalakan. Kalimat yujsar tadi dengan shin yang bertitik tiga. Itu maknanya beda. Bukan berani untuk maju tanpa takut, tanpa khawatir. Tapi maknanya adalah barang siapa yang memelihara atau menggembalakan ternaknya. Maka miripnya dengan hadis yang lain. Man yar'a bijanbatil haram, barang siapa yang menggembalakan gembalaannya di perbatasan yang haram, maka dikhawatirkan akan masuk kepada yang haram. Karena sudah mendekat. Syubhat ini sudah di perbatasan. Kalau ini halal, ini haram. Baik. Maka perbatasannya inilah yang dikatakan syubhat. Barang siapa yang menggembalakan di perbatasan, mungkin atau tidak mungkin terjerumus pada yang haram. Sangat mungkin. Kalau kamu di tengah yang halal, yang jelas-jelas halal, maka jauh dari yang haram. Tapi kalau sudah masuk dalam syubhat, sudah dekat pada yang haram. Apalagi menggembalakan. Yang tentunya niat penggembalanya, kambing-kambingnya jangan ke tempat yang haram. Tetapi kambing-kambing tadi tidak berakal akan masuk kepada yang haram. Demikian pula ketika kamu memberikan kepada hawa nafsu, yang hawa nafsu ini demikian keadaannya, kamu dekat-dekat kepada yang syubhat, maka niscaya akan masuk kepada yang haram. Ikhwan fillah na'azakumullah. Selanjutnya dikatakan, wa man tahawana bil muhaqqirat yushik an yukhalit al kaba'ir. Ini lafaz-lafaz adalah dikumpulkan oleh Ibnu Rajab untuk menjelaskan makna tadi. Jadi hadis itu diriwayatkan dalam sekian lafaz. Ada yang fi sahih, bahkan fi sahihain sebagiannya, ada pula dalam marasil, ada dalam riwayat-riwayat yang lemah. Tetapi semua lafaz-lafaz hadis itu menerangkan tentang makna hadis yang kita baca hari ini tadi, wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, dijadikan oleh beliau, oleh Ibnu Rajab, sebagai penjelasan makna. Bahwasanya bisa jadi makna hadis, barang siapa yang masuk ke dalam syubhat, dia akan masuk pada yang haram. Maknanya adalah dikhawatirkan sebentar lagi dia akan berani kepada yang haram, karena sudah dekat, sudah di perbatasan. Maka bitadrij, dengan bertahap, kalau sudah berani di perbatasan, akan berani pula pada yang haram. Ada makna yang kedua, wal makna tsani, anna man aqdama ala ma huwa mushtabah indahu la yadri ahuwa halalun am haram, fa innahu la ya'man an yakuna haraman fi nafsil amr. Dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullah, barang siapa yang masuk ke dalam perkara yang tersamar padanya, yang syubhat, yang bagi dia syubhat, tapi dia paksa, dia berani lancang masuk dalam yang syubhat tadi. La yadri ahuwa halalun am haram, padahal dia belum yakin, belum tahu apakah ini halal atau haram. Fa innahu la ya'man, maka tidak aman baginya, bisa jadi itu adalah perkara yang haram. Perhatikan, sekarang maknanya berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi, kalau sudah di perbatasan berani, niscaya akan berani pula pada yang haram. Orang kalau meremehkan muhaqqirat, meremehkan yang kecil-kecil, dia akan berani pada saat-saat yang besar-besar. Idza tahawana, kalau dia menganggap enteng perkara yang muhaqqirat, yushik an yukhalit al-kabair. Sebentar lagi, dia akan berani pula yang besar-besar. Kalau yang sudah kecil-kecil berani, akan meningkat. Ini makna pertama. Adapun makna kedua, syubhat itu sendiri, yang kamu anggap tadi syubhat, itu kan menurut kamu syubhat. Saya kan masih gak jelas ini halal wa haram. Taib, kalau gak jelas, mungkinkah itu haram? Ya sangat mungkin. Mungkin halal? Mungkin juga. Tetapi, kalau dikatakan ada kemungkinan haram, bagaimana kalau ternyata perkara itu di kalangan orang-orang yang berilmu sudah dikenal, sudah diketahui haram. Apa yang terjadi? Berarti kamu mengerjakan yang haram. Yang pada dirimu dikatakan itu syubhat, padahal itu haram. Ini kemungkinan. Maka Rasulullah mengatakan, man waqa'a fi syubhat, waqa'a fil haram. Barang siapa masuk ke dalam syubhat, bisa jadi dia masuk pada yang haram, dia gak sadar. Dia merasa itu masih syubhat. Ternyata itu adalah haram bagi orang-orang yang berilmu atau orang-orang yang lebih mengerti dari kita. Ini makna kedua. Fayusadiful haram wa huwa la yadri annahu haram. Maka akhirnya dia masuk dalam yang haram dalam keadaan dia tidak sadar kalau itu adalah haram. Diriwayatkan dari hadis Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mushtabihat. Faman ittaqaha kana anzah li dinihi. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, anzah li dinihi wa irdih. Wa man waqa fi syubhat aw syaka an yaqa fil haram. kalmurta' haulal hima yusik an yuwaqi'al hima wa huwa la yash'ur. Dalam riwayat Ibn Umar dikatakan, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada yang tidak jelas atau ada kesamaran-kesamaran syubhat. Maka barang siapa yang menghindari syubhat-syubhat tersebut, maka dia lebih menjaga dirinya, agamanya, dan kehormatannya. Wa man waqafa fi syubhat, barang siapa yang jatuh ke dalam syubhat, maka ausyaka, sebentar lagi dia akan jatuh ke dalam yang haram. Atau dikhawatirkan. Dikhawatirkan dia akan masuk dalam yang haram. Kal murta', seperti orang yang menggembala di sekitar perbatasan. Yushik an yuwaqi al-hima, dikhawatirkan dia akan melanggar perbatasan tersebut. Wahuwa la yash'ur, dalam keadaan dia tidak merasa. Perbedaannya, kalau yang pertama itu dengan sadar masuk dalam yang haram, kalau yang kedua tidak merasa. Makna pertama adalah kalau sudah berani kepada yang syubhat, nanti dia akan berani pada yang haram. Haram yang dia tahu itu haram, dia akan berani pula. Semakin lancang. Kalau syubhat saja dia sudah takut, apalagi yang haram, dia lebih takut lagi. Ya, ini makna pertama. Berarti ketika dia terjerumus pada yang haram, sadar atau tidak sadar? Sadar, karena dia sudah terlatih berani, berani yang jelek, terlatih lancang, maka ketika dia sudah terbiasa syubhat, bahkan syubhatnya bukan 50-50, bukan 50-50 perbandingannya, sudah 60% haram, kemungkinan 40% halal, masih berani juga. Ada lagi yang tidak jelasnya 70%, kemungkinan besarnya haram, ada kemungkinan kecil halal, masih berani juga. Taib, nanti pada satu saat dia akan lancang pula berani mengerjakan yang haram dalam keadaan tahu 100% haram. Dia tetap lancang. Itu makna pertama. Akan terjatuh ke dalam yang haram. Makna kedua, dalam keadaan tidak sadar, kalau kamu bermain-main pada syubhat, berarti bermain-main di perbatasan. Kalau bermain-main di perbatasan, maka dikhawatirkan masuk ke dalam yang haram tanpa sadar. Dikhawatirkan masuk ke dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak tahu. Kalau dikatakan syubhat ada dua kemungkinan, berarti ada kemungkinan haram. Apa mustahil ternyata itu haram? Tidak mustahil, kemungkinannya 50%. Ikhwan fillah na'azakumullah. Berarti sesuai dengan hadis ini, hadis Ibnu Umar, dikatakan dengan kalimat dari Rasulullah SAW, yaitu yushik atau awshaka, dikhawatirkan dia akan masuk ke dalam perkara yang haram, wa huwa la yash'ur, dalam keadaan dia tidak merasa. Dikhawatirkan dia akan melanggar perbatasan tadi, masuk dalam yang haram, wa huwa la yash'ur, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Haythami, walaupun di situ ternyata ada rawi yang majhul pada sanadnya, sehingga tidak lebih sahih dari apa yang kita bahas dalam hadis al-bab. Walaupun semakna, ya. Walaupun semakna. Kharrajahu Tabrani wa ghairuhu wa ikhtalafa Bishr ibn al-Harith qala, dan kemudian permasalahan berikutnya sekarang. Bagaimana kalau orang tua menyuruh, ya. Sedangkan ketaatan orang tua wajib. Ini masalah lain. Masalah yang makna tadi sudah selesai. Makna man waqa fi syubhat waqa fil haram, bisa makna pertama, bisa makna kedua. Bisa akhirnya kalian terlatih untuk lancang, sehingga masuk dalam yang haram dengan berani, dengan lancang. Atau kamu akan masuk dalam yang haram dengan tidak sengaja, karena bermain-main di perbatasan. Baik, masalah berikutnya, bagaimana kalau orang tua menyuruh? Hal yuti' walidayhi fid dukhul fi syai'in minas syubhah? Apakah kita mentaati orang tua untuk masuk dalam perkara syubhat? Taatnya pada orang tua wajib, tidak disangkal. Tetapi perkara yang disuruhnya syubhat, masih belum jelas, mungkin halal, mungkin haram. Bagaimana? Akhirnya terjadi pembicaraan di kalangan para ulama tentang masalah ini. Hal yuti'uhuma, apakah mentaati keduanya? Aw la yuti'uhuma, atau tidak mentaati keduanya. Diriwayatkan oleh Bishr ibn al-Harith, dia mengatakan la ta'ata lahuma fi syubhah. Bishr ibn al-Harith menyatakan tidak ada ketaatan dalam perintah-perintah yang masih syubhat. Sedangkan Muhammad ibn Muqatil al-Abadani, dia justru mengatakan yuti'uhuma, taati keduanya. Karena mentaati kedua orang tua adalah wajib. Berarti orang tua itu menganggap bahwa yang lebih rajih adalah yang halal, maka dia menyuruh. Ini husnudzan seorang anak kepada orang tuanya. Walaupun dia masih ragu ini halal apa haram, masih syubhat baginya. Maka taati keduanya. Berarti di sini wallahu alam, beliau Muhammad ibn Muqatil memasrahkannya kepada orang tuanya. Sedangkan anak selama itu masih syubhat, dia tidak bisa membantah sesuatu yang yakin dengan syubhat. Apa sesuatu yang yakin? Taat pada orang tua itu harus. Tapi perkaranya, halal apa haram belum jelas. Ya sudah, urusan itu serahkan pada orang tua yang nyuruh, maka taatilah. Berarti dua pendapat, yang satu mengatakan jangan taati pada syubhat, yang satu mengatakan taati pada syubhat. Wa tawaqqafa Ahmad fi hadhihi al-mas'alah. Sedangkan Imam Ahmad tawaqqaf, tidak berpendapat. Abstain, tidak mau berpendapat kecuali menasihati. Dia ketika ditanya bagaimana kalau orang tua nyuruh kepada perkara yang masih syubhat buat saya. Yudarihima, beritahu keduanya, titik. Ini bukan jawaban sesungguhnya. Kalau beritahu keduanya, itu bukan jawaban. Jadi taati atau tidak taati? Dia tidak menjawab pertanyaan itu, tapi dia mengatakan beritahu orang tuamu. Barangkali saja orang tua akan mencabut perintahnya dan mengganti dengan perintah lain. Kalau itu syubhat, dia akan pilih lain. Yani usaha untuk menerangkan pada orang tuanya supaya orang tuanya menghindari syubhat. Itu saja yang dijawabkan atau yang diucapkan oleh Imam Ahmad. Wa aba an yujib fiha, beliau menolak untuk menjawab dengan hitam putih. Menolak untuk menjawab boleh atau tidak boleh, hanya mengatakan yudarihima, beritahu kedua orang tua. Ya, ini diberitahu tentang hukum syubhat tadi. Dan juga dia mengatakan, menasihatkan pula Imam Ahmad, la yashbi' ar-rajul, la yashbi' ar-rajul min asy-syubhah wa la yashtari ats-tsauba lit-tajammul min asy-syubhah. Beliau berkata, jangan mengenyangkan diri dengan syubhat. Dan jangan memakai pakaian hanya untuk berhias, untuk berbagus-bagus diri, memperindah diri dengan perkara syubhat. Nah, boleh. Artinya, beliau membicarakan tentang masalah syubhat ini seperti perkara darurat. Apa perkara darurat? فَمَنْ دِتُّرَّ غَرَ بَغِنْ وَلَا عَدْ. Barang siapa yang terpaksa, غَرَ بَغِنْ وَلَا عَدٍ. Kalau orang yang terpaksa, boleh. Tetapi jangan melampaui batas. Bagin, pingin. Adin, melampaui batas. Jangan karena ingin, jangan melampaui batas. Sehingga beliau mengatakan, ingat, jangan mengenyangkan diri dengan perkara yang syubhat. Kalau syubhat itu ada di hadapanmu dan kamu dalam keadaan lapar, makan. Sekedarnya. Tapi jangan sampai kenyang. Jangan mengenyangkan mumpung ada demikian, jangan. Karena itu syubhat. Jangan mengenyangkan dirimu dengan perkara syubhat. Dan jangan memakai pakaian yang sifatnya tajammul. Yang pakaian kamu pakai sudah cukup. Tapi pengen yang lebih bagus, pengen yang lebih indah, yang lebih, yang lebih, yang lebih. Dengan perkara syubhat, enggak usah. Kalau kamu sudah memakai pakaian kamu yang cukup, alhamdulillah. Tidak perlu kamu masuk ke dalam syubhat-syubhat. Kalau kamu sudah cukup makan, enggak perlu mengenyang-kenyangkan dengan lebih kenyang dengan sesuatu yang syubhat. Ini nasihat dari beliau, ya. Rahimahullahu taala. Wa tawaqqafa fi haddi ma yu'kal wa ma yulbas minha, walaupun dia berhenti tidak berpendapat tentang batasannya, sebatas mana yang dimakan dan yang dipakai tadi, yang boleh dan tidak boleh kalau sudah tajammul, makan boleh tidak boleh kalau mengenyangkan, batasannya seberapa, enggak dibahas oleh beliau rahimahullah. Wa qala fi tamrah, sedangkan berbicara tentang tamr, kurma, dikatakan yulqiha at-tayr la ya'kulha wa la ya'khudha wa la ta'arrad laha. Kalau kurma yang kamu dapati, lemparkan untuk burung. Kalau kamu tidak jelas itu halal atau haram, tidak memakannya, tidak mengambilnya, dan tidak kamu memberanikan diri untuk sesuatu yang syubhat. Wa qala Tsauri, sedangkan Tsauri rahimahullah menyatakan rajul yajid fi baitihi aflus, dia mendapati di rumahnya aflus, aflus jamaknya fulus, ya. Uang di rumahnya, awid darahim atau dirham-dirham, dia mendapati uang di rumahnya, apakah uang emas atau uang perak, ya. Dikatakan oleh Ats-Tsauri, uhib ahabba ila an yatanazzah anha, aku lebih suka untuk menghindarinya. Kalau tidak tahu itu uang siapa, dari mana. Yani idza lam yadri min ainahi, kalau tidak diketahui dari mana asalnya, maka dihindari. Wa kana ba'du salaf la ya'kul illa syai'an yu'lam. Oleh karena itulah para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in, mereka tidak mau memakan, tidak mau memasukkan ke mulutnya kecuali sesuatu yang yu'lam min aina huwa. Kecuali perkara yang diketahui secara jelas dari mana asalnya. Wa huwa yas'al anhu hatta yaqif 'ala aslih, dan terus bertanya sampai dia tahu sumbernya bahwa ini halal atau ini haram. Demikian mereka kalau melihat atau mendapatkan sesuatu tidak jelas, ini milik siapa? Walaupun di rumahnya. Dia tanya, kalau tahu dan jelas, maka dalam keadaan dia memakannya kalau halal dan membuangnya kalau haram. Demikian para salafus saleh radhiyallahu alaihim majma'in. Ada riwayat-riwayat dalam masalah ini yang marfu, tetapi disebutkan hadisnya dhaif, maka tidak dimuat di sini. Dan ucapan Rasulullah selanjutnya, mempermisalkan dengan contoh, karra'i yara'a hawlal hima, seperti penggembala yang mengembalakan ternaknya di perbatasan. Al-hima itu adalah perbatasan yang biasa dibatasi oleh para raja-raja. Yushik an yarta'avi, dikhawatirkan gembalaannya, yani kambing-kambingnya, akan masuk ke dalam perbatasan yang haram tadi. Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki hima, dan sesungguhnya himanya Allah adalah keharaman-keharamannya. Kata Ibn Rajab rahimahullah, hadza mathalun darabahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam liman waqa'a fi syubuhat. Ini permisalan yang dipermisalkan oleh Nabi untuk mempermisalkan orang yang masuk ke dalam syubhat-syubhat. Wa annahu yaqrubu wuqu'uhu fil haramil mahdh, dikhawatirkan akan jatuh ke dalam perkara yang haram jelas, haram murni. Dipermisalkan dengan penggembala. Berarti apa yang dipermisalkan? Yang dipermisalkan bukan Allah dengan raja. Hati-hati. Itu boleh, katanya tidak boleh mempermisalkan Allah dengan raja, dengan penguasa. Tidak. Tidak mempermisalkan Allah dengan raja. Tetapi yang dipermisalkan adalah orang yang masuk ke dalam syubhat itu seperti orang yang mengembala, ra'i. Orang yang mengembala di perbatasan hima yang dimiliki oleh seorang raja. Biasanya setiap penguasa, setiap raja punya hutan lindung. Punya daerah yang dilindungi, tidak boleh dipotong. Tidak boleh ditebang pohon-pohonnya, tidak boleh diambil buah-buahnya, tidak boleh diburu buruan-buruannya. Ini ada, setiap penguasa memiliki hima. Kalau kemudian si ra'i, pengembala ini, dia mengembalakannya di perbatasan. Orang yang masuk ke dalam syubhat sama seperti orang yang mengembalakan di perbatasan. Apakah ada kemungkinan kambing-kambingnya masuk ke dalam perbatasan? Sangat mungkin. Demikian pula orang yang bermain-main pada syubhat, apakah mungkin jatuh pada yang haram? Sangat mungkin. Ya, ini yang dipermisalkan adalah seorang yang masuk ke dalam syubhat dengan seorang penggembala yang di perbatasan mengembalakannya, maka tentunya dikhawatirkan akan masuk di dalamnya. Qala, dikatakan selanjutnya oleh Ibnu Rajab rahimahullah, faja'ala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di dalam riwayat lain bahwa Nabi menyatakan, wa sa'adribu lidzalika mathalan, aku akan permisalkan untuk itu satu permisalan. Berarti di sini betul-betul masal untuk mempermisalkan para manusia-manusia yang berani masuk ke dalam syubhat. Dipermisalkan seperti penggembala yang menggembala di perbatasan. Qala, dikatakan selanjutnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini ja'ala mathalan muharramat kal hima, dipermisalkan muharramat, perkara-perkara yang haram, seperti hutan yang dijaga atau seperti kebun yang dijaga. Ikhwan fillah na'azakumullah, tentunya yang namanya permisalan harus ada wajhus syabah, titik persamaannya. Kenapa kok ra'i atau orang yang masuk dalam syubhat disamakan dengan penggembala yang mengembalakan di perbatasan? Apa titik persamaannya? Wajhus syabahnya. Wajhus syabahnya adalah dikatakan di sini bahwa ini dilarang. Dilarang untuk dimasuki, untuk dimakan rumputnya, untuk diambil buahnya, dilarang. Di sini pula sama. Di perbatasan syubhat, di atasnya ada perkara yang haram. Yang haram juga dilarang. Ini dilarang, ini juga dilarang. Ini di perbatasan, di syubhat, ini pun sama di perbatasan. Yaitu di perbatasan hima. Maka karena ada wajhus syabah, disamakan. Orang yang masuk dalam syubhat, seperti seorang penggembala yang menggembalakan di perbatasan tadi. Dan demikianlah memang keadaan para raja-raja atau para khalifah. Mereka memiliki daerah-daerah yang terlarang. Tidak boleh menggembalakan di sana. Tidak boleh mengambil di sana. Mengambil pohon atau mengambil buah dan sebagainya. Bahkan tidak boleh pula berburu. Maka di sini dikatakan oleh Rasulullah SAW dengan permisalan kebun tersebut. Faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam muharramat kal hima alladhi tahmihil muluk yamna'una ghayrahum min qurbanihi, yang tentunya dilarang untuk mendekatinya. Wa qad ja'ala Nabi haula madinatihi. Nabi sallallahu memiliki hima di sekitar Madinah, itu ada 12 mil daerah yang luasnya 12 mil sebagai hima yang dijaga. Tidak boleh ditebang pohonnya, la yuqta syajarahu wa la yusad sayduhu, tidak boleh diambil buruannya, tidak boleh diburu buruannya. Ini disebut hima. Berarti Rasulullah SAW pun memiliki hima. Dan Umar ibn Khattab dan juga Uthman ibn Affan hama amakin, juga menjaga satu daerah amakin, beberapa tempat yang yanbut fihal kala, yang tumbuh di sana rerumputan. Dijaga oleh mereka sebagai hima. Haram untuk dimasuki para penggembala-penggembala. Untuk apa? Amirul Mukminin Umar bin Khattab dan Amirul Mukminin Utsman bin Affan membatasi daerah-daerah tersebut untuk menjadi daerah terlarang. Li ajli iblis sadaqah. Untuk menggembalakan unta-unta sadaqah. Atau ternak-ternak sadaqah. Bisa unta, bisa kambing, dan lainnya. Maka ikhwan fillah na'udzakumullah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memiliki satu perbatasan yang di dalamnya diharamkan untuk dimasuki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diharamkan untuk dimasuki? Perkara-perkara yang haram. Walaupun batasnya tidak batas yang sifatnya hissi, tapi batas yang bersifat maknawi. Kalau tadi kebun-kebun tadi batasnya hissi bisa terlihat. Tetapi kalau batas-batas Allah tadi, perkara-perkara yang haram, batasnya adalah hissi, batasnya adalah maknawi. Kalau kita pahami Al-Quran, kita pahami hadis, kita akan lihat bahwa itu adalah batas-batas. Ini jangan, ini jangan, ini jangan. Ini tidak boleh, ini haram, ini jelek, ini rijsun min amali syaitan, ini demikian dan ini demikian. Ini semua batas. Oleh karena itulah, Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan batas-batas. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, ayat 187. Allah berfirman, tilka hududullah fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Setelah menerangkan hukum-hukumnya, maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan itulah batas-batas Allah, jangan dekati. Jangan dekati, apalagi ngerjakan. Dekati saja enggak boleh. Siapa yang mendekati? Mereka-mereka yang bermain di syubhat, inilah orang-orang yang sudah mendekati perkara-perkara yang haram, berarti dia sudah mendekati batas-batas Allah. Allah katakan tilka hududullah fala taqrabuha, itulah batas-batas Allah, jangan dekati. Wa hadza fihi bayanun anna hadd lahum ma ahalla lahum wa ma harrama alaihim. Dari ayat ini jelaslah bahwa yang dimaksud batas-batas itu adalah Allah kasih garis batas mana yang halal, mana yang haram. Mana yang boleh, mana yang tidak. Mana yang baik, mana yang buruk. Allah kasih garis batas. Dan kemudian Allah katakan itulah garis-garis Allah. Batas-batas yang telah Allah gariskan. Fala taqrabu al-haram. Maka jangan dekati yang haram tadi. Wala yata'addaw al-halal. Dan jangan melampaui yang halal. Walidzalika qala fi ayatin ukhra, oleh karena itu dalam ayat lain Allah berfirman, tilka hududullah fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humudzalimun. Itulah batas-batas Allah. Dan janganlah kalian melampauinya. Barang siapa yang melampaui batas-batas Allah, merekalah orang-orang yang zalim. Ikhwan fillah na'azakumullah, berarti ada dua ayat. Yang kedua-duanya menyebut perkara yang halal dengan haram itu merupakan batasan. Allah katakan sebagai hudud. Yang ini halal, yang ini haram. Allah jelaskan, ini halal, ini haram. Ini boleh, ini tidak boleh. Terus setelah selesai dan sekian banyak syariat diterangkan, Allah katakan, tilka hududullahi. Itulah batas-batas Allah. Sama-sama menyebutkan batas-batas Allah, tetapi perintahnya, yang satu fala ta'taduha, yang satu fala taqrabuha. Yang satu mengatakan jangan dekati, yang satu mengatakan jangan lampaui. Kalau mendekati, artinya dari halal, mendekati yang haram. Jangan. Jangan dekati yang haram. Sedangkan jangan melampaui, artinya kamu tetaplah di tempat yang halal, dan jangan melampaui yang halal kepada yang haram. Berarti, ikhwani fillah na'azakumullah, batas yang telah Allah gariskan ini, jangan kita lampaui, dan jangan pula kita dekati. Maka disinilah hikmah dari ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala dan ucapan Rasulullah SAW bahwa Al-Qur'an dijelaskan dengan hadis dan hadis-hadis Rasulullah menjelaskan tentang Al-Qur'an, maka sinkronlah ayat 2 tadi dengan hadis Rasulullah SAW, innal halala bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Dan Allah mengatakan tilka hududullah, itulah batas-batas Allah, jangan dekati. Itulah batas-batas Allah, jangan lampaui. Maka Rasulullah mengatakan, waman waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram. Barang siapa yang masuk ke dalam perbatasan, maka dia dikhawatirkan akan masuk dalam yang haram. Sadar atau tidak sadar. Wallahu ta'ala alam, assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, subhanakallahum bihamdik, asyadu an la ilaha ilan tasakuruka wa atubu laik.